Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa si'ati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Tidak ada kemuliaan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan al-Islam. Akhirnya itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian sekali-kali mati dalam kecuali dalam keadaan beragama Islam. والذي نفسي بيده لا يسمع من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار حديث أبي هريرة رضي الله تعالى demi zat yang diriku dalam tangannya tidak ada seorang pun dari umat ini dari kalangan Yahudi atau Nasrani yang mendengar diriku kemudian tidak mau beriman kepada diriku kecuali pasti akan menjadi penghuni neraka. Sehingga di sini Islam merupakan satu-satunya, dan tentunya istiqamah terus-menerus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan untuk kesabaran yang sangat banyak. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk ke surga sementara Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa di antara kalian yang beriman dan siapa orang yang bersabar? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma huwa mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian-ujian, goncangan-goncangan, kedahsyatan-kedahsyatan, sampai orang-orang yang beserta dengan Nabi SAW mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah akan tiba? Ala inna Nasrullah qarib, ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat. Dua ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa kita dibutuhkan untuk kesabaran. Dan jangan kita berkhayal untuk mengatakan diri kita menjadi penghuni surga atau orang selamat sebelum datangnya ujian-ujian yang berat. Kita bisa melihat bagaimana Syekhuna Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alaih, ketika beliau masih berada di Saudi Arabia, sudah menjadi syekh di sana, banyak murid-muridnya. Nah, kemudian ada fitnah Juhaimaniyin yang menjadikan Syekh Mukbil terusir dari Saudi Arabia. Kemudian berdakwah di Waton. Sementara di awal di Waton, kemudian baru pindah ke Damak. Dekat nih tempatnya. Ketika di Saudi mengajar beberapa pelajaran yang cukup tinggi, mustalah al-hadith atau masail-masail al-fikhiyah dan lain sebagainya. Sampai di Waton, beliau mengajar Al-Quran kepada anak kecil. Satu, dua orang kemudian berkumpul sampai banyak seperti sekarang ini. Bahkan Syekh Mukbil diancam untuk dibunuh berkali-kali. Jadi pemerintah Saudi waktu itu juga mengancam untuk menggantung di rentetan kedua, nomor dua, yang siap untuk dibunuh. Dan di Yaman, di Damad khususnya, sekelilingnya semua orang Syiah. Sampai sekarang, sekelilingnya adalah orang Syiah. Perang berkali-kali, orang Syiah melawan pemerintah. Nah, sehingga kita tiap hari bisa melihat bagaimana pesawat tempur, helikopter dan sebagainya menghujani orang-orang Syiah di sana. Dari sini, ikhwah, yang namanya dakwah Allah Subhanahu wa taala, yang namanya keimanan, namanya keikhlasan, dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Hadis Anas bin Malik riwayat Tirmizi, "Idza arada Allah bi 'abdin khaira ajjala lahu al-qubba fid dunya wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu al-qubba hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujiannya di dunia, memberikan musibah-musibah di dunia. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan bagi hambanya, maka Allah akan akhirkan sampai nanti diberikan azabnya pada yaumul qiyamah. Inna asyaddal bala' al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya yang paling berat ujian adalah para nabi. Orang semisalnya, semakin keimanan kuat, semakin banyak cobaan-cobaan. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, seorang nabi, dibunuh oleh kaumnya. Kita bisa melihat Nabi Yahya, seorang nabi, dibunuh oleh kaumnya. Kita bisa melihat Musa alaihissalatu wassalam, seorang nabi dan seorang rasul, dituduh oleh kaumnya dengan perkara-perkara yang tidak semestinya. Kita bisa melihat juga Isa alaihissalatu wassalam, seorang nabi dan seorang rasul, yang kaumnya berusaha untuk membunuhnya. Kemudian Allah angkat ke langit, barrafa'allahu ilaihi. Bahkan Allah mengangkatnya ke sisinya. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkali-kali mendapatkan musibah orang kafir yang berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini ya ikhwah, tidak bisa seseorang yang mampu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengaku sebagai da'i Allah, kemudian jalannya lurus saja, tidak ada halangan. Tidak bisa. Pasti akan datang musuh-musuh Allah. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Iblis mengatakan, kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Kemudian engkau ya Rabb tidak akan menemui mereka itu, orang-orang bersyukur. Qala fa bi'izzatika la'ughyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu akan aku sesatkan mereka semuanya. Aku binasakan mereka semuanya. Lau zayyinana lahum fil ard walau yanahum ajma'in. Aku jadikan hiasan-hiasan di muka bumi ini, lalu aku sesatkan mereka semuanya. Aku hancurkan, sesatkan mereka semuanya. Dijadikan bumi indah. Syaitan berusaha untuk menghancurkan kita semuanya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama fa'akhadhahum at-tufan wa hum zalimun fa'anjaynahu ashab as-safinati wa ja'alnaha ayatan lil 'alamin. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya 950 tahun, lalu kami hukum mereka, kaum Nuh, dengan badai yang sangat besar karena mereka berbuat kezaliman. Kami selamatkan orang-orang yang berada di atas kapal, dan kami jadikan sebagai ayah, sebagai tanda bagi semesta alam. Dari sini ayat akhwah, Allah nyatakan juga dalam surah Hud, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan dialah beriman kepada Nuh kecuali sedikit. 950 tahun berdakwah, hanya satu kapal yang mengikuti dakwahnya itu pun terdiri dari manusia dan hewan-hewan. Satu kapal. Sedangkan yang lainnya binasa. Bukan berarti bahwasanya Nuh dengan kaum yang sedikit tadi berada dalam kekalahan dan kesalahan karena jumlahnya sedikit. Bukan berarti Zakaria alaihissalatu wassalam yang dibunuh oleh kaumnya berada dalam kesalahan. Bukan berarti Yahya alaihissalatu wassalam berada dalam kesalahan walaupun harus dibunuh oleh kaumnya. Kita juga melihat bagaimana Khulafaur Rasyidin hanya satu yang tidak dibunuh, yaitu Abu Bakar Siddiq. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Uthman bin Affan juga dibunuh ketika sedang baca Al-Quran Al-Karim. Wa Ali bin Abi Talib dibunuh. Apakah dengan tiga khalifah yang dibunuh ini berarti tiga khalifah dalam keadaan salah? Tidak demikian, ayol akhwah. Abikum fi ahli syirk illa kasyara al-bayda fi jildi thawr al-aswad. Tidaklah kalian dibanding dengan ahlu kesyirikan kecuali satu rambut yang berwarna putih di bulu sapi yang berwarna hitam. Aw kasyarah as-sauda fil jild as-saur al-ahmar. Atau seperti satu rambut yang berwarna hitam di bulu sapi yang berwarna merah. Nah, sangat sedikit orang-orang yang selamat sehingga Allah nyatakan wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Qalilam ma tu'minun, sedikit sekali kalian beriman. Jumlahnya sangat sedikit, kebenaran sangat sedikit. Mayoritas bal aktsaruhum la yaqilun, bahkan mayoritas di antara mereka tidak berakal. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladzina la yaqilun walau alimallahu fihim khairan la asma'uhum walau asma'uhum la tawallaw wa hum mu'ridun. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan jangan kalian berpaling sementara kalian mendengar. Sesungguhnya yang paling jelek, sejelek-jelek binatang yang melata atau segala yang melata di muka bumi ini adalah orang yang tuli, yang buta. Mereka tidak berakal. Taruhlah mereka mendengar, sungguh mereka juga akan berpaling. Dari sini ya ikhwah, betapa sedikitnya orang-orang senantiasa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mayoritas berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi dibutuhkan kesabaran-kesabaran yang luar biasa. Ad-dunya sinul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi kaum mu'min. Seorang mu'min dan surga bagi orang kafir. Teman-teman yang dipenjara bisa merasakan bagaimana keadaan orang yang dipenjara. Ini perumpamaan orang yang beriman. Tidak bisa bebas kesana kemari. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh telah kami jerumuskan kebanyakan manusia dan jin. Mereka mempunyai hati tidak untuk memahaminya, mempunyai mata tidak untuk melihatnya, mempunyai pendengaran tidak untuk mendengarnya. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang yang lalai. Mayoritas manusia masuk ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah nyatakan wa taqulu hal min mazid. Nah, neraka mengatakan masih ada tambahan? Tambahan lagi orang-orang yang masuk ke neraka sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka, wa taqulu qab, sudah cukup, sudah penuh. Neraka Allah tidak akan penuh. Walaupun perbandingan tadi satu orang mukmin yang berada di bulu sapi jumlahnya sangat banyak, luar biasa, jutaan, orang-orang kafir tidak akan penuh neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyaral nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara min ahli an-nar. Wahai perempuan-perempuan, bersedekahlah kalian karena kalian termasuk mayoritas penghuni neraka. Ayo ikhwah, demikian keadaannya bahwa orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Dan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah dibutuhkan tamayyuz, berbeda dengan yang lainnya. Ya Yahya khudil kitab bi quwwa wa atainal hukma sabiyya, mengambil secara kuat, berbeda dengan yang lainnya, bukan mumayyi, bukan seperti mereka para hizbiyun ketika melihat mereka-mereka yang bergabung dengan masyarakat demikian keadaan penduduk kesyirikan, ikut mereka. Yang penting mad'u tidak marah, yang penting dapat bala tentara atau pasukan, bukan demikian. Dan ini sebagai sunnah Nabi dan sunnah para anbiya yang lainnya, dakwah yang dimulai dengan tauhid tidak akan bisa berjalan. Kalau seorang berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala tidak ada rintangan, perlu dipertanyakan dakwah apa yang digunakan, yang dipakai dakwah bagaimana, kok tidak ada rintangan, sementara para anbiya semuanya mengalami rintangan-rintangan. Dan para a'immah seperti Imam Ahmad di penjara, Syekhul Islam Taimiyah di penjara, Syekhul Mubil di penjara, dan lain-lainnya, penuh dengan cobaan-cobaan. Kalau seorang dakwah di jalan Allah tidak ada rintangan, perlu dipertanyakan. Seorang yang mampu beriman kepada Allah tidak ada cobaan, perlu dipertanyakan juga. Dan kita tahu bahwasanya markas Ahlussunnah wal Jamaah terbesar sekarang ini berada di Dammam. Baru-baru ini Syekh Salim Al-Hilali memberikan tausiah selama 2 hari di sana. Beliau menyatakan dukungannya untuk mentahdir para hizbiyun dan juga masyaih-masyaih yang lainnya. Dakwah Ahlussunnah Jamaah dibutuhkan di sini tamayyuz, berbeda dengan para hizbiyun. Ulama-ulama terdahulu menangis, meneteskan air mata tatkala mereka membangun madaris-madaris, sekolah-sekolah, mereka meneteskan air mata. Kenapa demikian? Karena mereka akan berpaling dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kenyataan. Betapa banyak sekolah-sekolah yang penuh dengan murid-murid salat jamaah kadang 3 orang. Masjid yang besar ini mungkin baru-baru berdiri, masih lumayan banyak. Tapi kita lihat juga daerah-daerah yang lain sudah lama bisa berkurang. Mudah-mudahan tetap bertambah di sini. Mudah-mudahan dengan datangnya ada Ahlussunnah Jamaah di sini, saya berikan semangat untuk senantiasa salat jamaah. Ayo ikhwah, berpalingnya mereka dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan madaris-madaris, madrasah-madrasah. Dan kita lihat juga Syekhuna Mubil bin Hadi al-Wadi rahmatullahi ta'ala alaih berkali-kali menyebutkan bahwa dakwah di masjid-masjid lebih barokah, lebih mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang didakwahkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tempuh dakwah di masjid-masjid. Kita berbeda dengan para hizbiyyun. Kita bisa melihat yang namanya dakwah sekali lagi butuh kesabaran dari Qala Ibn Abbas ala urika imra'ah min ahli al-jannah. Qala li Ibn Abbas, ini Atha mengatakan Abdullah bin Abbas memberikan kabar kepadaku, memberitahu kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan yang menjadi penghuni surga? Qultu bala. Qala hadhihi imra'ah sauda. Ini perempuan yang hitam. Atat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini Isra. Saya terkena lam sihir. Fad'ullah li. Doakan kesembuhan untuk diriku. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti wal fil jannah. Wa in syi'ti da'allaha laki. Kalau kamu kehendaki, kamu bersabar, akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika kamu kehendaki, aku doakan agar kamu sembuh dari penyakit. Qalat bal asbir ya Rasulullah. Bahkan saya bersabar. Bersabar untuk menderita sakit yang luar biasa. Ya Rasulullah, ini atakasyaf. Ya Rasulullah, ini atakasyaf. Sering membuka pakaian. Fadallah li alla atakasyaf. Fada'alaha. Doakan untuk diriku agar tidak atakasyaf. Rasulullah SAW mendoakan. Ayun ikhwah, bersabar dengan datangnya penyakit. Bersabar dengan dakwah ila Allah. Bersabar dengan keimanan. Bersabar dengan mencari ilmu. Sabar dalam dakwah dan lain sebagainya, akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan pahala yang besar. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya kami diberikan orang yang bersabar pahala yang sangat banyak, tidak bisa dihitung besarnya pahala orang yang bersabar. Sehingga dengan ini kita kembali kepada permasalahan sebelumnya berkaitan dengan para masyayikh yang belum bisa datang. Kalau sekarang tidak bisa datang insyaallah, misalnya dalam tempo sebulan ini tidak bisa datang misalnya, mudah-mudahan Allah tetap memudahkan bisa datang walaupun terlambat. Insyaallah di lain waktu kita akan berusaha untuk mendatangkan para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita tidak bersedih hati. Syekhuna Mubil bin Hadi al-Wadi ketika mau dakwah di sana, dari Dammat menuju sana, dan orang-orang yang berada di sana sudah menyiapkan menyembelih sapi dan sebagainya para tamu. Ketika sudah mau masuk sana, tidak boleh. Terpaksa Syekh Mubil tidak bisa mengisi di sana. Dan juga di awal dakwah Syekh Mubil dari Sana'a menuju Dammat berjalan kaki. Padahal ini ditempuh dengan mobil sekitar 5-6 jam. Nah, dakwah di awal dengan jalan kaki. Berkali-kali ikhwanul muslimin berusaha untuk mengebom Syekh Mubil. Kejadian juga yang ada di Sana'a, di Masjid Al-Khair, tempat Syekh Muhammad As-Somali, ketika salah seorang yang meletakkan bom di depan, di teras, rencana bom ini meledak ketika mereka keluar dari salat Jumat. Allah takdirkan yang lain. Ternyata khatib. Khutbah dengan ringkas. Sehingga sudah banyak orang yang keluar dari masjid. Namun masih ada sebagian tersisa di masjid, baru bom meledak. Sehingga waktu itu ada 6 yang meninggal dunia dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Upaya-upaya untuk menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah akan terus dilakukan. Mereka tidak senang. Siham, panah dan tombak diarahkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga di sini dibutuhkan kesabaran. Orang-orang yang berjalan atau mencari ilmu di Hadramaut, tempat sufiah bisa. Ribuan di sana. Belajar di Yaman, di Hadramaut, di Ba Umar atau Ba Jafri. Tapi yang di Damat, sulit. Harus membayar uang sangat banyak. Itu pun berjalan tidak bisa mulus. Karena ditangkap di tengah jalan. Inilah dakwah Ahlussunnah Jamaah. Butuh kesabaran. Antum lihat juga yang belajar di Kairo Mesir, ribuan di sana. Yang belajar di Qum Iran, yang pula nanti siap untuk menjadi musuh-musuh kalian, ratusan, bahkan mungkin sekarang sudah ribuan. Yang belajar di Jamiah Al-Iman, di tempat Az-Zindani, ratusan di sana. Yang belajar di Abu Hasan Misri, sudah banyak juga. Yang belajar, di tempat-tempat hizbiyun luar biasa. Al-sunnah killah. Innal islam bada'a ghariban wa sa'adu ghariban. Kama bada'. Fatubal ghuraba wa ya'riz kama ya'riz bainaha lail masjid. Islam datang yang asing, kembali kepada asing. Berbahagia bagi orang yang asing. Akan kembali di antara dua masjid ini. Innal iman, innal iman la ya'riz. Kama ta'riz al-hayya ila juhriha. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sungguh iman akan kembali. Sebagaimana kembalinya ular ke sarangnya. Betul-betul asing ayol ikhwah. Al-sunnah wal-jamaah. Sabar-sabar dalam segala musibah, rintangan-rintangan. Oleh karena itulah, mudah-mudahan dengan apa yang kita rasakan sekarang ini, akan menjadi acuan di masa mendatang. Dan bukan berarti gagal dalam dakwah. Kalau kita lihat, para anbiya, orang salihin, betapa sedikitnya mereka pengikutnya. Sementara sunnah jamaah, kita lihat di sini saja. Misalnya 100 misalnya. Dari ini jumlahnya sudah 1000 lebih. Mungkin 6. Masing-masing dakwah di kampungnya. Dengan sabar dan insya Allah akan berkembang dengan baik. Akan tapi di sana dibutuhkan untuk, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Khidr sebelumnya, butuhkan ilmu, butuhkan juga berdakwah. Dibutuhkan juga dengan kesabaran, keikhlasan, dan semuanya rentetan-rentetan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sabat kepada kita. Dan mohon maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.